Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a al-huda. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah, i'lam, ketahuilah, rahimahullah, telah berlalu faedahnya. Kalimat i'lam didatangkan untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang setelahnya adalah perkara yang sangat penting. Rahimahullah, rahimahullah, ini menunjukkan perhatian yang mu'allif kepada kita, menunjukkan kelembutan mu'allif kepada kita. Bagusnya metode beliau dalam berdakwah disisipi dengan doa di kalimat beliau. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan annahu yajibu ala kulli muslim, bahwa wajib bagi setiap muslim wa muslimatin dan muslimah, muslim yang laki-laki maupun yang perempuan, wajib bagi mereka semua ta'allumu thalathi hadhihi al-masail, mempelajari tiga perkara yang akan disebutkan, wal 'amalu bihinna, serta beramal dengannya. Tidak hanya mengetahui, tidak hanya mempelajari, akan tetapi wajib pula bagi mereka untuk mengamalkannya. Tidak hanya mempelajari, bahkan wajib bagi mereka untuk mempelajarinya pula. Apa tiga perkara tersebut? Kalau beberapa pertemuan yang awal sebelum ini, wajib bagi kita untuk mempelajari empat perkara. Sekarang wajib bagi kita untuk mengetahui tiga perkara. Yang pertama adalah annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Yang pertama adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang menciptakan kita. Ini wajib bagi kita untuk mengetahui. Annallaha khalaqona, qafnya difathahkan. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala khalaqona, dialah yang telah menciptakan kita. Kalau disukun qafnya, annallaha khalaqna, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kita lah yang menciptakan. Jadi maknanya berubah kalau qafnya disukun. Yang benar qafnya di fathah. Khalaqna, annallaha khalaqna, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang menciptakan kita. Wa razaqna, dialah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Dalam keadaan demikian, setelah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita, berikan rezeki kepada kita, dia tidak membiarkan kita begitu saja. Dia subhanahu wa ta'ala memberikan beban syariat kepada kita. Walam yatrukna hamalan, dia tidak membiarkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan dia mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhala al-jannah, barang siapa yang taat kepada rasul tersebut, dia masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang durhaka kepada rasul tersebut, dia masuk ke dalam neraka. Dalilnya adalah sebagaimana dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-15 dan 16. Inna arsalna ilaikum rasulan, sesungguhnya kami mengutus kepada kalian wahai manusia seorang rasul. Syahidan alaikum, yang menjadi saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami utus kepada Fir'aun seorang rasul pula. Siapa rasul yang diutus kepada Fir'aun? Lagi Musa. Nah, Nabi Musa alaihi salam. Fa'asa fir'aunur rasula, Fir'aun bermaksiat, durhaka kepada rasul tersebut. Fa akhadnahu akhdaw wabila, maka kami siksa dia dengan siksaan yang dahsyat. Demikian pula kalian, wahai umat Muhammad. Jikalau kalian durhaka kepada Rasul kalian, jikalau kalian durhaka kepada Muhammad, niscaya kami akan menyiksa kalian. Sebagaimana kami telah menyiksa Fir'aun yang telah durhaka kepada Musa alaihissalam. Di sini beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan yang pertama wajib bagi kita ketahui ini. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita. Annallaha khalaqana wa razaqana. Ini yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu yang berkaitan dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal yang berkaitan dengan perbuatannya. Apa perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala? Menciptakan, mengatur. Wajib bagi kita untuk memurnikan keyakinan kita bahwa Allah lah yang melakukan itu semua. Tidak dicampuri dengan kesyirikan-kesyirikan. Tidak dicampuri sebagaimana yang dipahami oleh sebagian manusia, Allah subhanahu wa ta'ala berserikat dengan makhluk-makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala berserikat pula dengan makhluk yang lain. Sebagaimana yang terjadi di alam ini, ada makhluk lain yang mengatur, bukan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada makhluk yang mengatur, bukan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Ini adalah keyakinan-keyakinan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi kita untuk memurnikan. Yang mengatur alam ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan kita hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan rezeki kita hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Permasalahan yang seperti ini banyak disebutkan dalam ayat-ayat yang disebut, yang ada dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Dzariyat ayat yang ke-57. Inna Allahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dia adalah zat yang memberikan rezeki, yang maha memberikan rezeki, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Orang-orang musyrikin ditanya, orang-orang musyrikin pada zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, mereka ditanya, kul may yarzukukum, katakan wahai Muhammad kepada mereka. Mereka mengetahui ini. Sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, mereka telah meyakini dengan keyakinan ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bertanya kepada mereka. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, may yarzukukum minas samawati wal ardi, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi. Rezeki dari langit contohnya apa? Hujan. Ya. Rezeki yang ada di bumi contohnya apa? Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dapat penghasilan, alhamdulillah, itu rezeki. Rezeki semua. Siapa yang memberikan kalian rezeki? Rezeki di langit yang turun hujan, kemudian rezeki di bumi, tumbuhnya tanaman-tanaman, gemuknya hewan-hewan, keluarnya air susu hewan-hewan kalian. Siapa yang memberikan rezeki itu? Qulillah, katakanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini itu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatu, yang memberikan rezeki kepada segala sesuatu. Ini orang-orang musyrikin zaman dahulu. Kalau ada orang zaman sekarang yang berkeyakinan bahwa di alam semesta ini ada makhluk yang mengatur, kemudian yang memberikan rezeki itu ada yang lain, bukan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki itu lancar kalau kita bergantung dengan batu ini. Lancar rezeki kalian. Ya. Rezeki kalian itu lancar. Batu ini bisa memberikan rezeki kalian. Berarti lebih jelek orang ini. Yang seperti ini lebih jelek daripada orang-orang musyrikin zaman dahulu. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, mereka meyakini ini. Musyrikin pada zaman itu meyakini ini. Hanya saja mereka terjatuh dalam kesyirikan uluhiyah. Kesyirikan uluhiyah. Apa itu kesyirikan uluhiyah? Dalam bab ibadah. Dalam bab perbuatan mereka. Mereka beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah, beribadah pula kepada hubal. Hubal, apa itu hubal? Ya, patung. Patung di mana? Hah? Ka'bah yang dipakai untuk apa? Untuk apa? Mengundi apa? Mengundi nasib. Belum lama ya? Belum lama, masih hangat. Insya Allah ingat. Tapi nggak tahu, sebulan lagi kita masih ingat nggak ya? Nggak tahu. Semoga selalu ingat. Ya. Sirah-sirah yang seperti itu penting bagi kita untuk mengingat. Faedah-faedah itu penting bagi kita untuk mengingat. Merojaah terus ya. Merojaah terus. Mudah-mudahan sebulan lagi masih tetap ingat. Setahun lagi masih tetap ingat. Masih tetap ingat terus. Ini sejarah Nabi Muhammad SAW. Faedah-faedah yang kita catat. Mudah-mudahan selalu diingat. Mudah-mudahan selalu diingat. Selalu diperhatikan dalam kehidupan kita. Selalu kita memperhatikan pelajaran-pelajaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengokohkan kita dalam talabul ilm. Inilah keyakinan mereka, orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin meyakini itu, tauhid rububiyah. Maka di sini yang pertama kali disebutkan oleh Syekh, wajib bagi kita untuk meyakini, wajib bagi kita untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang menciptakan kita. Dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kita begitu saja. Ada tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Ada tugas di pundak kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bebankan kepada kita. Apa itu? Walam yatrukna hamalan. Dia tidak membiarkan kita begitu saja, bal arsala ilaina rasulan. Bahkan dia mengutus kepada kita seorang rasul. Ini tugas kita. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah. Faman ata'ahu dakhala jannah. Siapa saja yang taat kepada Rasul tersebut, dia masuk surga. Masuk surga. Siapa yang ingin masuk surga, wajib bagi dia untuk mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak akan bisa didapat surga kecuali dengan jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah orang yang mengatakan banyak jalan menuju surga, tidak hanya pada jalan Muhammad saja. Ada walad fahish, salah besar yang seperti ini. Tidak benar jika ada yang terucap ucapan yang seperti ini. Salah yang seperti ini. Jalan menuju surga hanya dengan jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebutkan dalam ayatnya. Di antaranya adalah may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian semua mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Muhammad, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ila akhiri ila ghairi dzalik. Dan yang lain dari itu semua. Siapa yang taat kepada Rasul masuk surga. Wa man asahu dakhala jannah. Siapa yang durhaka kepada Nabi Muhammad SAW, dia masuk neraka. Kemudian dalilnya tadi, surat Muzammil ayat yang ke-15 dan 16. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa asa fir'aunur rasul fa akhadnahu akhdaw wabilan. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Yang kedua dan yang ketiga kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai kita beberapa faedah yang disebutkan oleh Al-Mu'allif. Barakallahu. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Bisa dipahami? Pelajarannya bisa dipahami? Barakallahu. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.